para pendengar dan pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Anak-anakku yang lebih cintai, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini, setelah kemarin libur satu hari, kita bisa mengikuti kuliah subuh online kembali dengan tema memuliakan ilmu. Dan kali ini kita akan mengulang ya materi yang kemarin sudah kita sampaikan, karena qadarullah kemarin hasil videonya itu gagal sehingga perlu diulang kembali. Tidak masalah, mudah-mudahan dengan diulang ilmu akan semakin melekat. Silahkan dibuka halaman 34. Al-Maqidur Rabi'a Asyara. Mas Anjishah. Al-Maqidur Qalil. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maqidur Ta'ala. Al-Maqidur Rabi'a Asyara. Ikramuha. Ikramu ahlaha al-ilmi. Ahli al-ilmi wa tawqiruhuma. Wa tawqiruhum. وتوقيرهما هم هم إن فضل العلماء عظيم ومنصبهم منصب دليل لأنهم آباء الروح فالشيخ الشيخ أب للروح كم أن الوالد والد أب للجسد فلا اعترافه بفضل العلماء معلمين حق واجب واستنبط هذا معنى من القرآن محمد بن علي الأدوي فقال رحمه الله إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه فوائد فقال فهو له عبد. قال الله تعالى وإذ قال موسى لفتاه وهو يوشع بن نون ولم يكن مملوكا له وإنما كان متلميذا له متبعا له فجعله الله وتاه بذلك. بارك الله فيك. مس وكشة وقد أمر الشرع برعاية حق العلماء إكراما لهم توقيرا وإعزازا فروع أحمد في المسند عن عبادة بن صمت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويألف لعالمنا حقه ونقل بن حزم الإجماع على توفير العلماء وإكرامهم. بارك الله فيك. Sekarang terjemahannya ada halaman berapa nak? 85. Mas Usanah. Prinsip 14. Memuliakan ahli ilmu dan menghormatinya. Keutamaan ulama sangatlah agung. Kedudukan mereka teramat mulia sebab mereka adalah orang tua rohani. Guru adalah ayah rohani seseorang, sedangkan orang tua adalah ayah biologisnya. Mengakui keutamaan para guru adalah sebuah kewajiban. Muhammad bin Ali al-Udfuwi rahimahullah menyimpulkan dari Al-Quran hal ini. Beliau berkata, manakala seseorang belajar dari ulama dan memperoleh banyak pelajaran darinya, berarti ia telah menjadi budaknya. Allah Ta'ala berfirman, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ. Artinya, ingatlah ketika Musa berkata kepada budaknya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 60. Mas Abdurrahman. Yang dimaksud dengan budak di ayat di atas adalah Yusya' bin Nun, sejatinya beliau bukanlah budak Musa. Namun murid yang selalu mengikutinya, Allah menjuluki Yusya' sebagai budak Musa karena ia berguru padanya. Syariat telah memerintahkan kita untuk menjaga hak ulama, memuliakan, menghargai, dan menghormati mereka. Jadi Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min ummati man lam yujill kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li alimina haqqahu." Bukan termasuk dari umatku orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak ulama. Jadi riwayat Ahmad. Ibnu Hazm telah menukil ijma' tentang disyariatkannya menghormati ulama dan memuliakan mereka. Ya. Ini prinsip yang ke-14, yaitu memuliakan ahli ilmu dan menghormatinya. Ahli ilmu ini termasuk di dalamnya guru. Ya, ulama, guru, guru ini ya guru TPQ, ustad, ya, kemudian guru di sekolahan, itu harus dihormati. Jadi inilah prinsip yang ke-14. Kenapa? Karena mereka, dengan jalan mereka, setelah taufik dari Allah, kita jadi tahu ilmu. Nah, di dalam agama kita kan yang namanya belajar agama itu harus ada apanya? Harus ada gurunya. Ya. Sehingga jasa guru kepada murid itu sangat, sangat besar. Abi pernah sampaikan, atau Abi sampaikan kemarin, kalian tidak mungkin bisa membaca Al-Quran dengan lancar kalau tidak ada yang ngajari kalian, apa itu? Alif Ba'ta. Tidak mungkin. Kalian nggak bisa baca buku seperti ini kalau nggak ada yang ngajari kalian ABCDE. Sehingga setiap kalimat yang kalian baca, setiap huruf, itu guru yang dulu ngajari kalian alif, bata, abc, itu punya jasa di situ. Coba sekarang sudah berapa huruf yang kalian baca? Mas, sama. Berapa huruf? Ribuan. Ratusan ribu. Bahkan mungkin jutaan. Itulah jasa guru kalian yang dulu pertama kali ngajari kalian. Dan ini jasanya besar sekali. Sehingga dikatakan di sini bahwa guru atau ulama itulah ayah rohani. Jadi manusia itu kan terdiri dari jasmani dan rohani. Kalau orang tua, mereka fokus dalam pengembangan jasmani. Kasih makan, kasih pakaian, kasih minum, kasih duit. Ya, itu namanya pengembangan jasmani. Tapi rohani itu biasanya ditangani oleh guru. Ngajari kalian bagaimana cara makan yang baik, sesuai dengan adab-adab Islam. Ngajarin cara sholat, cara wudhu, cara baca Quran. Ini urusannya rohani. Sehingga guru itu ya orang tua. Ustaz-ustaz kalian itu orang tua kalian. Baik ustaz-ustaz yang di kuliah Quran, maupun yang di sekolahan atau di pondok, itulah guru-guru atau orang-orang tua kalian, orang tua secara rohani. Ya. Sehingga wajar ketika Al-Utfuwi rahimahullah beliau menyimpulkan bahwa orang yang sudah berguru sama ulama kemudian dapat pelajaran banyak, maka orang tadi menjadi budak dari ulama tersebut, menjadi budak. Beliau mengambil kesimpulan itu dari ayat wa idz qala Musa li fatahu. Dalam surat apa ini? Al-Kahfi ayat 60. Ingatlah ketika Musa berkata kepada budaknya, fatahu. Fatah itu ada beberapa terjemahan, salah satunya adalah budak. Ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada budaknya. Loh, siapa yang dimaksud dengan budak di sini? Ternyata yang dimaksud adalah Yusya' bin Nun. Apakah Yusya' bin Nun itu budak? Bukan budak. Yusya' bin Nun murid. Muridnya siapa? Nabi Musa alaihissalam yang kemana-mana ikut terus. Lihat bagaimana Allah menjuluki Yusya' sebagai budak. budaknya Nabi Musa. Padahal beliau bukan budak, beliau adalah murid. Itu menunjukkan kata Al-Utfui rahimahullah, bahwa seseorang ketika sudah berguru kepada orang lain, maka dia akan menjadi budak dari orang tersebut. Apa maksudnya menjadi budak? Melayani, ya, menghormati, disuruh hal-hal yang baik itu nurut. Ini namanya budak. Sehingga ketika ustadz misalnya minta, ayo Anjasyah, tolong angkat ini, males ah, gak boleh. Usama, ayo, tolong ini antarkan ke sana, capek tak, gak boleh kayak gitu. Apalagi seandainya guru kalian orang tua kalian. Ya, berarti orang tua kalian itu ya guru jasmani dan guru rohani sekaligus. Sehingga ketika Abi Umi itu bilang sama kalian, ayo nak, tolong sapu ini. Malah pergi mainan. Tidak boleh seperti itu. Ya. Atau, ayo nak, tolong ambilin ini. Ngambil tapi sambil menggerutu. Tidak boleh. Ya. Karena apa? Karena guru tersebut memiliki jasa yang sangat besar. Ya. Syariat telah memerintahkan kita menjaga hak ulama, memuliakan, menghargai, dan menghormati mereka. Nah, kalau tadi dari Al-Quran, sekarang dari hadis Nabi SAW. Hadis yang kita ketahui semua, hadis riwayat Ahmad. Laisa min ummati man lam yujilla kabirana. Ada tiga yang bukan termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, lam yujilla kabirana. Tidak menghormati yang lebih tua. Yang kedua, wa yarham saghirana. Tidak menyayangi yang muda. Yang ketiga, wa ya'rif li'alimina. Yang tidak mengetahui hak ulama. Ada berapa diulang, Mas Anjasyah? Satu. Tidak. Tidak menghormati yang lebih tua. Menyayangi. Tidak menyayangi. Yang lebih muda. Yang ketiga. Dan tidak mengetahui hak ulama. Nah, ini tiga jenis manusia yang tidak termasuk golongan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, tidak menghormati yang lebih tua. Hati-hati, Mas Anjasyah. Yang lebih tua dari kamu di sini banyak. Ya. Satu, Mas Usama lebih tua. Dua, Mas Ukasha. Tiga, Mas Abdurrahman. Kalau kamu gak menghormati tiga orang ini, bukan termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Mas Uka, jangan senyum dulu. Di atas kamu ada Mas Abdurrahman. Ada Abi, ada Umi. Ya. Jadi kalau kamu gak menghormati Mas Abdurrahman, atau Abi, atau Umi, atau Amahmu, atau Amizat, Ami Dudu, Ami Bagus, itu bukan termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Tidak menyayangi. Tidak menyayangi. Ah, suka. Di bawahmu ada Anjasyah. Ada Usama. Ada Bilal. Kalau enggak menyayangi Bilal, bukan termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Hati-hati. Ya, setiap hari bikin Bilal nangis, bikin Bilal teriak, ya, ngusilin. Itu bukan termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Satu Rahman. Banyak banget di bawah kamu. Ya, ini semuanya di bawah kamu nih usianya. Kalau masih tetap suka ngusilin, bikin nangis, bukan termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Lihat. Ini gak ringan ini. Laisa minna, bukan termasuk umatku. Coba bayangkan nanti. Loh, kita nanti di hari kiamat mengikut siapa coba? Pemimpin kita adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau misalnya bukan termasuk umat Nabi Muhammad SAW, mau ikut siapa? Jadi jangan dianggap remeh. Berbuat usil, sampai jengkel-jengkel adikmu itu, jangan dianggap remeh itu. Itu resikonya bukan hanya di dunia, itu sampai ke akhirat. Sudah, ini yang kedua, yang ketiga. Nah, ini yang ketiga yang kita sedang bahas. Yang tidak mengutip hak ulama. Ini termasuk bukan termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Makanya dahulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas itu kan ningrat atau bukan? Hah? Ningrat. Apa maksudnya ningrat? Bukan orang kaya. Ningrat itu keturunan orang terhormat. Karena beliau ini masih keluarganya siapa? Nabi Muhammad SAW. Tapi lihat, bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yumsiku birikabi Zaid ibn Thabit. Apa? Yumsiku birikabi Zaid ibn Thabit. Apa maksudnya? Mas Abdurrahman. Amsaka Ibnu Abbasin yawman birikabi Zaid ibn Thabit. Rikab apa rikab? Rikab itu kendaraan, tunggangan. Oh. Apa berarti? Bukan. Megang. Hah? Megang apa? Kendaraan. Megang. Menuntun. Menuntun. Menuntun tali, memegangi tali tunggangannya Zaid bin Thabit. Bayangkan. Padahal beliau adalah seorang ningrat. Ya. Kemudian dan Zaid itu kan orang yang biasa-biasa aja. Maksudnya secara strata sosial itu sangat biasa. Kemudian apakah faqala Zaidun, maka Zaid pun berkata, "Atumsiku li wa anta ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah engkau megangi tali tungganganku sedangkan engkau itu masih keluarganya Rasulullah SAW. Faqala Ibn Abbas, inna hakadha nasna'u bil ulama. Beginilah kami menyikapi berakhlak kepada ulama. Ya. Jadi paham betul Ibn Abbas radhiyallahu anhu biasanya ulama. Maka lihat ya, ingat anak-anakku. Ketika guru kalian lagi nyapu, ya, lagi bersih-bersih, kemudian kalian lewat, jangan cuma lewat, tapi bantu, tawarin, Ustaz, butuh bantuan. Ya. Kalau saya bilang, orang nggak usah, oh iya nggak apa-apa Ustaz. Jangan kemudian cuek lewat. Atau Ustaznya misalnya, oh, lagi mengangkat barang, kelihatan apa? Berat. Bantu. Jangan kemudian cuek begitu saja, jangan. Nah, Abi ingat sekali nak, dulu ketika Jaddi rahimahullah wa masih hidup, itu Jaddi kan itu kan beliau kan apa yang bisa dikerjakan sendiri beliau kerjakan, bikin kandang ayam sendiri. Ya, memperbaiki genteng yang bocor sendiri, kemudian lihat selokan banyak rumputnya beliau bersihkan sendiri. Itu Abi perhatikan santri-santri yang peduli itu akan mendekat. Mendekat kemudian ikut apa? Bantu. Kalau lagi bersihin ikut bersihin, kalau lagi bantu, kalau lagi bikin kandang ikut ngapain motongin bambunya atau apa. Dan nampaknya santri-santri yang seperti itulah yang kemudian diberkahi ilmunya oleh Allah SWT. Adapun yang cuek, wallahu a'lam. Ya. Maka hormati guru kalian. Termasuk guru kalian, orang tua kalian. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Kita lanjutkan insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.